Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuafi ni'amai kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Wajadilhum billati yassan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fa qala Allah ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa basyir ibadal ladzina yastami'unal qaul fa yattabi'una ahsana ulaikal ladzina hudallah abum lahu tuqtadin al ayatu sadaqallahu ladzin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum fi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Shadaqallahu al-azim. Amma ba'du. Para masyayikh, para asatidz, para bapak, para sedherek, adik-adik, khususipun jamaah Masjid Agung Bangil yang sangat kula hormati, alhamdulillah summal hamdulillah. Kita tasik dipunparingi sehat walafiat dening Allah Ta'ala. Lan kita alhamdulillah sakat menghadiri pengajian rutin wonten ing Masjid Agung Bangil. Dengan harapan mugi-mugi sedaya mawon hadir termasuk kula kiyamba muga-muga dipunparingi ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah, ilmu ingkang sakat kita tularaken bijing tengene anak-anak putih kita. Sebab sing jadi ilmu sing manfaat, ilmu sing digawe ibadah, ilmu sing gawe dinurakan datang keluarga kita. Datang anak putu kita dan tiang lintu, ini kemanfaat. Dilakoni dewi atau diwuruh nang wong liya, ini sing manfaat. Hadirin yang mulia, masalah aswaja, masalah ahlusnya jamaah, niko panci warisan, saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Niki cikal bakale ahlus sunnah wal jamaah. Alaikum netepara sira kabeh bisunnati kelawan kelakuanku. Kelawan sunnahku, ahli sunnah. Terus, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Lakan kelakane khulafa'ir rasyidin. Sinten niku sahabat. Dadi ini ahli sunnah. Ini kok tiang-tiang sing lampai sunnah Rasulullah. Wal jamal sahabat dan jamal sahabat yang Nabi. Ini tikal bakali ahli sunnah wal jamaah. Dipun terusaken kalian para sahabat di bulan sengaken dening tabiin terus tabiin terus ngantos wali songo, ngantos wali songo, ngantos ulama sepuh-sepuh biyen pun Mbah Nawawi, Banten, Mbah Nawawi, oh kata masya Allah. Lajeng akhir-akhir dibentukaken wali songo, iya wali songo itu anak Ampes, Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Pundi, Kali Joko, Sunan, wah masya Allah, songo. Iya, Sunan Kudus, Sunan Demak. Lajeng, dibentukaken ulama-ulama sepuh. ngantos teng Mbah Hasyim Asy'ari. Ngantos teng Mbah Hasyim Asy'ari. Ngantos kespus pembangil. Kiai Abu Hasan, Petan Alun, Kiai Mukhdor, Gondang, Kiai Rafi'i, Pandian, Abai Badul, Kiai Ma, Pandian Mali. Nggih, kene Mali niku. Nggih, kathah Kiai kespus Kiai Rafi'i. Kembali Kiai Mukri, Masya Allah. Putra kembali kalau ulama-ulama sepuluh kita. Kiai Haji Sarwani Abdan, Kiai Abdul Rahim Rohani, Kiai Abdul Syukur Adnan, Kiai Abdul Mukti, sedaya mawon pun. Lajeng Ustaz Harun Husain. Ki penerus-penerus ahlus sunnah jamaah. Ngatas makan iki. Dipun rintis, dipun terusaken dening kanca-kanca aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Insyaallah Pak, kenyataane niki buktine insyaallah ahlus sunnah jamaah niki insyaallah oleh ridane Gusti Allah taala. Muga-muga. Kata napa kranten kita memperjuangkan amar ma'ruf nahi mungkar ala ahlus sunnah jamaah. Kita menangkal akidah liyane. Siapakah ahlu semangat miskinten yang menikut tiang-tiang Islam ini, yang dalam ilmu tauhid mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, mengenai fikih simadapin Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Datang menaik tasawuf Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Imam Al-Ghazal lintu-lintu. Ini adalah ulama-ulama mengikuti ahlus sunnah wal jamaah. Sebab ini sing aku aswajah mbangin niku mboten kok aswajah Mbah Hasyim Asy'ari jare sapa. Jadi sinten Pak, tau niku lho. Enten sing muni ngoten nggene rapat nggene kecamatan. Oh, mboten sama sekali ndak. Kita kokoh bopo mengikuti pelajarane ulama kuno-kuno termasuk ulama Mbah Hasyim Asy'ari. Semakin kula waca. Bagaimana beliau Mbah Hasyim Asy'ari ndawaken tentang aswaja. Rungokno niki. Al-Qur'an rangaken wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ya fattabi'uhu. Wala tattabi'u subulan fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bi la'allakum tattaqun. Masyaallah. Niki dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad, dawuhe Allah taala. Suratul An'am 1. Niki yang dipakai oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang kita pegang sampai sekarang. Ugi Allah Ta'ala dawuh innama yakhsallaha min ibadil ulama. Itu juga pegangan Mbah Hasyim Asy'ari sampai sekarang kita pegang. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Temenan iki. Wa rame wong ngene, ketematan wa rame. Lah dicatet male dawuhe Allah Ta'ala ngeten. Pirengaken iki. Niki Mbah wasiate konon asasine Mbah Hasyim Asy'ari waktu beliau itu ngedekaken jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru nikmatullah 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Itu juga pegangan yang kokoh saking Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sampai sekarang kita terusaken wonten ing aswaja niki mawon. Nggih. Dados jelas karo Bapak Presiden Jaya bahwa aswaja mbangun insyaallah insyaallah angsal ridane Allah taala muga-muga muga-muga angsal barokai guru-guru kita, angsal barokai yang pokok muga-muga mawon. Nyatane nggih, pancen nyatane. Sampai hari ini aswaja tetap kokoh kuat Walaupun diwali jadi diajak-ajak yang tetap kuat kokoh dan kompak. Termasuk niki. Al-Mukarram Ustaz Naufalik alhamdulillah sebagai pengurus inti daripada Aswa Jambagil. Bagaimana tentang kata-kata beliau Mbah Hasyim Asy'ari? Dengarkan niki. Fa innal ijtima'a mongko sak temne kumpulan ijtima'. Wat ta'arufa kenal mengenal. Wal ittihad dan persatuan. Wat ta'alufa dan kasih-kasihan. Wa al-amladhi la jahalu adun manfaatun. Ini adalah suatu perkara yang tidak seorang pun tidak mengetahui kabeh roh manfaatnya. Jadi persatuan, kumpulan, perkenalan, dan asyik-asyik itu semua orang tahu bagaimana manfaatnya. Bagaimana gunanya pergaan pada kalkulasi bersatu. Lalu apa selamanya bersatu. Cuma akhir-akhir ketekan. Faham sih pun karu-karuan ini gimana ambil karu-karuan. Sejak dulu kok saya cili tuh. Wah, bangil kompak-kompak aswaja. Seluruh bangil aswaja. Ketekan aliran dan sing sesat setan ini kembali gak karu-karuan. Ini kita akui atau tidak kita akui. Jelas. Jadi sejak kajian Nabi sampai sahabat, sampai tabiin, sampai terus sampai Wali Songo, sampai Mbah Hasyim Asy'ari, sampai sekarang ini, insyaallah Islam sing paling benar adalah Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Muga-muga oleh ridhanya Allah Taala, muga-muga oleh sahabat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang fa innal ijtima' wat ta'arufa wal ittihad wa ta'alufa wal amr ladzi la jalu ahadun manfaatun. Seorang pun tidak ada yang ingkar tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Kembali. Mbah Hasyim Asy'ari dawaken. Wa minal ma'lumi. Dan sudah sama-sama kita ketahui. An-nasa manusia kabeh termasuk ulama niki. An-nasa la buta harus lahum bagi mereka minal ijtima'i kumpul. Jadi kita ini kudu ada persatuan yang terpegang. Harus ada suatu kelompok yang kita ikuti. Harus ada. La buddha minal ijtima' wal mukhalathah. Gak iso ijet pun sakit, Sebab kita bermasyarakat. Kita butuh bantuan orang ini. Li'annal farda. Krono menyendiri ijen al-wahid la yumkinu ayastakila bijumi hajatihi. Tidak mungkin lah ijen iku isa muni kebutuhane. Mesti butuh dia. Masar. Beca, ya mau dibeca. Kita dahar, mangan, ya butuh wong sing dodot keras. Ngeten ya. Kepada duit, pindu anak, ya butuh bojo. Ya nomad, ngeten ya. Ya rabi ya kon. Oh kok dikasih arek ganteng. Jadi kayak min jana karabi guys sokon yang ngono ya. Iki ganteng. Alhamdulillah niki lho. Li annal fardal wahid seorang ijen. La yumkin enggak mungkin. Ayastakilla bi jami hajati ngijani kebutuhan enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita pakaian ya butuh tukang jahit. Nggih. Kita pin oleh mesti mafat, ya bantu guru. Al Habib Ahmad bin Husain bakal segap butuh. Datang Ustaz Kasualan Pak, bin Yasarani kita butuh. Niki adalah kata-kata daripada Mbah Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Faqad asra Ali karena wajah. Sebagai Zina Ali. Dawuh ngeten. Innal haqqo rukun niki. Niki daune Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wajah. Innal haqqo sak temene perkara hak. Perkara hak. Sing bener, sing betul ya da'ufu bisa lemah bil ikhtilafi krono perkelahian. Masih hak yo opo lek tukaran-tukaran ben saged. Ya kuat tak mungkin. Dadi krohak dibantu orang lain, kuat tambah kuat tambah kuat. Berkani sedoyo mawon. Kula suwun sampean aja keluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun anda ini duduk kiai pada bahasa duduk ustad, ayo amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten lho, Pak. Aku duduk kiai ben saged. Aku duduk ustad ben saged, tetep kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Riki. Annal haqqo yad'u bil ikhtilaf wal ittirab. Perpecahan dan perpisahan enggak bisa. Sebaliknya, wa innal batila qad yakwa bil ittihad at-tijak. Kadang-kadang perkara sing batal, perkara sing keliru bisa kuat karena apa? Persatuan dal ittifaq. Saman kali kula ngarani ya. Wong Yahudi niku wong sing paling dikutuk Allah Taala. Orang Yahudi yang paling dikutuk Allah Taala. Mengapa kau kuat? Bersatu. Nggih. Karena bersatu. Ahmadiyah paling dikutuk oleh agama Islam, termasuk Indonesia dikutuk. Tapi apa kuat? Ya bersatu. Danai terus, mengalir terus, mengalir terus. Jadi kadang-kadang perkara sing batak niku kuat karena bersatu. Apalagi sing hak bersatu, alhamdulillah loro. Siji iso kuat agamane kepencalo oleh ridhane Allah Taala, oleh rahmat Allah Taala. Lajeng sing terakhir Basim Asal ngaten, urung ana niki. Basir mengatakan muni ngaten. Di peringatan yang sering-sering kita waca waktu macam ngajian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza zuharitil fitanu." Kalau fitnah-fitnah timbul, fitnah yang dibawa orang-orang Syiah Rafido, yang dibawa orang-orang Ahmadiyah, tampak timbul awil bid'ah wa bid'ah bid'ah. Wasubah sahabi, gitu. Sahabatku dibisui, dicaci maki. Falyudhiril alim, sampean mesti ngerti, tampakkan ilmu sampean. Jangan takut tahu, tampakkan ilmu sampean. Ya apa bakar set iki lho. Wingi dalu masyaallah kula ngeri ngrungokno pidatone. Semene iku Habib ya, Yasir Habib ya. Masyaallah, masyaallah. Aisyah fi qol jahannam ya apa? Dari si Aisyah di qol jadi telengin roh jahannam masyaallah. Bala Aisyah niku termasuk garwa sing paling dipuncintai dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat temen sasar Aisyah nek Kanjeng Nabi, Pak. Sasar Kanjeng Nabi. Tapi wong Yahudi pinter, sedilon Aisyah engko merentek Kanjeng Nabi. Enten toko sing mengatakan iku Zakaria Muhammad iku dum rokok. Ngoten dari ini, pesane ngoten. Zakaria Kanjeng Nabi kudu rokok. Oh, sebab rabi wong kafir. Ngoten jadi, Isani ngoten, Isani ngoten. Jadi sasaran ni bila sahabat Ubaqar, mari sasaran tengah agama Islam. Sebab Isani agama Islam berkembang kerana barokah, jadi kerana jasa Ubaq Siddiq. Lebih-lebih syariat Umar Khattab radhiyallahu anhu. Tiga tak Umar, tiga tak Ubaqar. Berarti agama Islam itu salah, model. Hati-hati sama temenan ni pak. Lebih ngoten, Fazhiri Alim. Ilmahu. Wong sing ngerti-ngerti, wong sing alim-alim dodone ilmune. Kadang-kadang wong sing gak ngerti. Lek gak ngono, pamal yam adalika, sebabes pada islami lo, lain sampean pada islami jadi mosok sahabat gila ilmu Islam. Cai satu, jadi cai satu pelacur. Ya apa masyaallah. Mikro enten. Aisyah pelacur. Ya apa ya apa. Berarti Kanjeng Nabi rabi pelacur. Innalillah. Prodo rumono ngeri, ngeri to Mas. Ngeri. Saya kenemen nih Aisyah ini. Saya kenemen nih. Umair iku Aisyah itu kok kayak abang-abang, cayu. Iki yo opo masyaallah. Kalau enggak ada kasete. Lek perlu sampean njaluk ya, nang kula. Ya akeh wong lur telu ae lho, abang gak kuat kula lagi. Lek gak gelem dakwah, lek gagal amar ma'ruf nahi mungkar, falailanatullah wal malaikat wan nas ajmain. Wong sing meneng mau bakal dilaknat Allah taala. Naudzubillah. Ayo sampean. Wong sing ngerti kok meneng ae, kok gak melok-melok campur-campur karo swajab, mar-marup, dilaknat kita. Naudzubillah min dzalik. Harus kerjasama di dalam menangkal Syiah Rafidhah, di dalam menangkal Ahmadiyah, dalam menangkal Islam Jamaah, harus berani. Tapi ini kewajiban. Wajib Islam. Lekak ngono. Walai laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Lajeng sing akhir. Basim asar muni ngeten pak. Nggih. Niki lho. Sing dadi catatan kita. Allahumma. Basim asar dungo. Alal madhabal imamiyah. Illa dia. Wonten madhab imamiyah. Isna syariah. Ini madhab yang syiah. Wa zaidiyah. Wa iya ahlul bid'ah. Mereka-mereka ahli bid'ah. Kini ikut. Sahabat dilokno. Quran jadi dikurangi tambahi ya Allah. Quran jadi dirubah-ubah. Mut'ah jadi oleh ganjaran ya Allah. Goro jadi oleh ganjaran. Ya apa ini gak beda aja ini. Jadi apa perbedaannya antara aswajat dengan orang-orang Rafido, orang-orang Syiah. Seberapa pula sekawan ini kita. Siji mengkafirkan para sahabat. Na'udzubillah, Masya Allah. Sahabat dari kafir pak. Ya napa niki? Iki lho. Kula kada buku niki. Akhirnya meniku tinggal kun Syiah. Ken waca luar biasa niki. Akhirnya ku tinggal kun Syiah. Lek tiyan niku lek enen Iran. Nggih, mulai cilik. Didedek untuk benci nih sahabat. Mulai cilik wis. Dilaknat-laknat ngene-ngene. Oh, mulai cilik. Jadi aneh benci sahabat. Sampai ini kita terangkan. Dungo sing paling mustajab jadi. Ini kita terangkan. Dungo untuk mencaci sahabat sing paling mustajab. Waktu kamu ngising. Ini ngomong benar ini. Ya apa? Kalau kamu ngising ke deniku. Umar Bakar, Umar Umar. Waktu ngising itu. Waktu cawe ya mono. Lanat ke Bakar Umar. Ya Allah. Masya Allah. Jadi dungo yang ngenteni. Nang WC saking jahat tapi walaupun ini hari ini jenenge Abu Khalifah ini mulai cili di dedek Syiah Rafidhah mulai cili tapi Allah Ta'ala buka hati ini kembali pada Ahlus Sunnah Jamaah jadi hidayat pak. Hidayat itu gak kena itu pak. Tidak boleh beli gak bisa beli lihat hidayat hidayat pun sampai enten upacara-upacara waktu tokoh Syiah Imam Al-Qui mati heran sampean iki kita ngaten tokoh Syiah ber siji gon tempat rujukan Syiah masalah apa sing wonten Al-Qui ini ki mati ya Allah dek ndukure pendusan iku ana patunge dadi patunge Al-Qui dek ndukure patung peranda, kayak dukure penduso. Uswane rame. Ayo mandu, iki kok Al-Qui. Ono ngene bulan. Jadi sing mati ngene bulan kok kelo-kelo wong iki kelo-kelo ketok anune wajahe. Endi iki kelo? Lah kamu iki kono kapui. Jadi sing gak ketok-ketok ya mun diketok ae. Mun diketok ae. Lah gak ngono digapui. Iki kelo, endi gak ketok kapui. Ya terpaksa ya iko. Asap terlatih. Kok ngoten. Padahal aku masih agama kedustaan. Kebohongan. Penuh kebohongan. Mau sejarah ini niki. Wong kanjen mesai duai. Gak jenang bulan wajahe. Kok iso-iso nih. Madhabi Syiah ini ku mati anak ini bulan. Gak ngako nih. Gabui. Itu sebabnya saya pun digalken si aniki. Namine ing menika Abu Khalifah Ali bin Muhammad Al-Qudafi. Kata cerita janik masyaallah. Dadi para basdaya kula sebagai napa niku pengurus Aspa Jambage termasuk Al-Mukarram Ustaz Novel, Ustaz Basir, Ustaz Munir, Habib Nizar, Aib Akil Batul niku bahkan napa jenenge pengurus inti Aspa Jambage meyakini yakinnya bahwa insyaallah Aspa Jambage muga-muga oleh ridane Gusti Allah. Muga-muga oleh barokai para kiai kalau sahabati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga nggih, muga-muga. Pun bismillahirrahmanirrahim. Niki wau kaunun asasi yang dibaca oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Waktu beliau mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Kula gadah namine kitab Al-Yawakit Yakut Wajair Jauhara Berlian Inten Sajus pinggiran iku jenenge iki model jenenge Al-Kibritul Ahmar iki khusus mengenai bab ahlusan jamaah tok kan itu bas isal di sobo enten ini sore tengah ini jenenge Al-Yawakit Wal-Jawahir Yakut-Yakut dan Mutiara-Mutiara Berlian Inten pinggire Al-Kibritul Ahmar Welirang Abang biasa welirang kuning ya ini buatan abang sangat bagus sih jarang ada Al-Kibritul Ahmar ngerti pun ini semak Bismillahirrahmanirrahim Waqad Adbaqo dan teman sepakat sobat selalu soleh sahabat-sahabat itu termasuk selalu soleh para sahabat termasuk as-salu soleh minas sahabat wat tabi'in alah tiramiha ilan badil ukhulabail indallah jadi para sahabat pak. Sahabat ini pak tabi'in semua menghormat datang khulafaur rasyidin Abu Bakar Umar Utsman Ali radhiyallahu anhu dadakno Yasir Habib Masya Allah ngilang-ngilang tentean ya apa ya apa nih Masya Allah ilok-ilok no. Abu Bakar kafir murtad Umar kafir kon tau roh ta lawan Abu Bakar kon menang kita Umar batop kok wani muni ngono bentas merap dari siapa dari Yahudi naris dari orang Yahudi alhamdulillah ya, alhamdulillah ini beliau ini ya tadi ini kami tau metman mantun derek-derek jadi pertemuan gini kecamatan beliau ini jadi para sahabat para tabiin masuk salus soleh memuliakan para sahabat empat Abu Bakar Umar Utsman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu indallah wa ta'dhimihim dan mengagung mereka ala hadi tertib urutan Bakar Umar Utsman Ali ala karena ammas sahabatu anapun udah sahabat fali annahum mengapa para sahabat kok memuliakan Abu Bakar Umar Utsman Ali karena ba'annahum syahadu karena mereka tahu keutamaan Abu Bakar kemuliaan Umar kemuliaan Utsman dan Ali bin Abi Thalib tahu lah mereka mengatakan wah bermutan gak tahu roblas ujung-ujungnya gak roh wong sing mongsa iki itu 1400 tahun yang lalu 1400 tahun yang lalu kok wani-wani gila murtad kok wani-wani gila kafir itu adalah rekayasa orang-orang Yahudi Nasrani na'udzubillah min dzalik biqara inil ahwal muqtadinati dengan korena-korena dengan bukti-bukti tingkah-tingkah mereka Umar bin Siddiq Masya Allah ikhlas nggih sabar senantiasa terus lurus mengikuti jejak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki diqara ilah wal antarani diqali abilihi napa tindak lame Kanjeng Nabi diikuti napa dawuh Kanjeng Nabi diikuti niki Abu Bakar Siddiq al mumbiaini yang timbul karone anil afdaliyat indallahi taala karena beliau orang sing mulya Orang sing utama bagi Allah Ta'ala. Disanding Allah Ta'ala. Wong tabiun. Wah. Tabiun termasuk generasi yang paling baik. Niki. Wa amat tabiun. Wali annahum khairul quruni ba'da sahabat. Adapun tabiin. Tabiin adalah orang-orang yang menangi sahabat. Mboten nate kebaikan Nabi, temen sahabat itu tabiin. Tahu betul bagaimana sepak terjemahan bagaimana sahabat. Bagaimana perjuangan sahabat, tahu betul tabiin. Mereka ini masya Allah hormat, sahabat hormat. Karena tahu perjuangan para sahabat cedek. Para sahabat terlalu doa, bakar cedek, wali wartob, temrak. Wali annahum arafu karena mereka tabiin lebih tahu di akad sahabat dengan akidah sahabat Abu Bakar wa ghairihi Umar wa ghairihi Utsman wa ghairihi al-Bitr semua saja para ulama wa innama kana lan ay mesti ono Abu Bakar iku doa dipanggil disebut bi khaliyat Rasulullah sallam. Napa sebabe? Li annau krono sak Abu Bakar iku khalifatu pengganti Rasulullah. Atas musyawarahnya persahabat. Mboten menjak aku dadekno mboten. Moro dengan secara aklamasi secara kompak kepada Siddiq diangkat jadi khaliyat Rasulullah sallam. Nggih. Fi amir ra'iyati. Endang ngurusi rakyat. Fastaghlabu salati. Lan kanjeng Nabi ngongkon Abu Bakar imam ono menungso iki. Sahabat iki sembayang. Itu merupakan tanda isyarah bahwa setelah Rasul meninggal pengganti beliau adalah Abu Siddiq radhiyallahu an. Fi maradi, waktu kanjeng Nabi sakit. Wafatihi, waktu fi maradi wafatihi. Ini melarangnya saya dengan kanjeng Nabi. Abu Bakar Abdullah Aulia Al-Mahdiyati. Abu Bakar adalah lebih utama-utamanya Aulia. Penguasa Al-Muhammad. Ini kan bahasa Muhammad. Ah, Muhammad Rasulullah SAW. Aulia Bali kena. Aulia penguasa boleh. Niki Al-Jawakit Al-Jawahir. Juz 2. Halaman 73. Lajeng Nasa'ahu Diniyah. Sedoyo enggak ada. Sedoyo enggak ada. Termasuk Amkaram Ustaz Munir enggak ada insyaallah. Termasuk Amkaram insyaallah kan apa enggak ada. Bagaimana Al Habib Abdullah bin Al Haddad mengatakan wa innal mu'minina besok omong kabeh masuk muga-muga terus mari muga-muga nggih. Besok nang surga bakal tahu bagaimana Allah Taala. Jadi Allah tahu tampak nanti. Kita dipun paling semrap diri Allah Ta'ala untuk melihat beliau Allah Ta'ala. Ya niko. Al-Quran. Ya niko. Jawab Al-Quran. Ujuhui. Ya wajin nadir la rabbiya nadiro. Wah. Mencorong-mencorong wajahnya. Padang-padang. Nah Allah Ta'ala. Nadiro. Pakai tau. Ujuhui. Ya wajin nadir la rabbiya nadiro. Besok orang mukmin bakal tampak. Melihat. Rabbaum di jannah biasa rim dengan mata kepalanya Allah wallahu alam nggih alama yaliku bijalali bagusiku alihi bagaimana enggak tahu pokok tampaknya itu sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala ke kesucian Allah Ta'ala enggak tahu enggak bagaimana enggak tahu bentuknya besok ae muka-muka kita rugi muka-muka saya sing hadir muka-muka dadi ahli surga kabeh lek ngoten muka-muka tampak Allah Ta'ala saya kita ya arep muka-muka mawon wa ayya taqida lan orang mukmin wajib berkeyakinan pada sahabat Rasulullah utamane sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tartibahum urut-urutane innahum udulun para sahabat Abu Bakar Umar, Utsman, Ali, semua sahabat adalah orang-orang yang adil. Akhyarun orang-orang pilihan. Umana orang terpercaya. Ngeten, Pak. Saiki oleh orang satu ila ila anna kafir murtad. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Atuk kita tekan ndi kok iso ngono? Dia tekan Yahudi, Pak. Dari mana lagi? Tidak ada. Tidak ada. Dari niki, jenenge kitab niki. Tidak ada satu agama pun niki rangak niki. Tidak ada agama satu pun di dunia yang memperbolehkan mencaci mati orang mati. Niki. Tidak ada di dunia ini satu agama pun yang memperbolehkan mencaci mati orang mati, apalagi orang mati sahabat. Ngerti lho. Niki. Agama apa ya Syiah? Ya napa sampean? Organis es melok Syiah, les kat mencaci sahabat, naudzubillah. Tidak akan sembuh kecuali oleh hidayah Allah Ta'ala. Ini kecuali berbuat hidayah Allah Ta'ala. Makin merebuk orang kecuali ini. Tak bila ini. Walaya juzu dan boleh. Tidak boleh. Apa sabuhum mencaci sahabat. Walal qadhuan. Tidak boleh menuduh sahabat. Fi hadis seorang. Minhum sahabat. Wa innal khalifatul haqqa. Saat menah pengganti sing hak yang betul Rasulullah Abu Bakar Siddiq, Suma Umar, Suma Utsman Asy-Syaid, Suma Ali Al-Murtadha radhiyallahu anhum. Ana halbi Rasulullah ajmain. Niki wonten ing kitab Nasoih Dunia halaman 352. Halaman 352. Mekaten para bapak para sedherek sedaya tentang keagungan nggih Kanjeng Nabi, kemuliaan sahabat Kanjeng Nabi semua saja. Muga-muga oleh ridane Gusti Allah Taala. Nggih. Lagi to keten muga-muga sedaya hadir, muga-muga oleh rahmati Allah Taala, oleh ridane Allah Taala, oleh sahabat Kanjeng Nabi, oleh barokah para sahabat kabeh. Sehingga insyaallah kita termasuk ahli surga kabeh. Lajeng tinggal 9 menit, 10 menit. Ada pertanyaan saking Umar Zakaria. Pak Nur, niki biasa kita semerapi. Enten tiang Jum'ahan. Masuk masjid, imam sudah dalam keadaan rukuk itidal. Lunggu. Jum'ah lo niki. Jadi wow. Takbir langsung lunggu. Bagaimana orang itu insyaallah kaperu ini pertanyaan Pak. Ya, niate tetap niat Jumat tapi praktate petang rakaat. Geling-geling niki. Jadi usalli fardhal Jumati longgo imam salam petang rakaat. Dewe jenenge salat kadhe niat. Niat dhuwur kadhe niat. Iya, salat ala nawa. Nawal salat niatnya Jumat tapi niat kerjaan zuhur. Lha kadang-kadang ngaji ni benteng kertas, lha gak ngaji. Gak ngerti lha gak ngaji. Mas bape direken Jumat rong rakaat. Padahal yang Jumat itu wajib berjamaah paling tidak satu rakaat. Yang wajib Jumat niku wajib Jumat paling tidak satu rakaat. Contoh, sing gampang. Enten si Fulan katanya Jakarta. Nama pesawat teng Juanda. Tapi kira-kira pesawatnya jam 1 PIB. Jumaat dipanggil. Kalau Jumaat sembahyang dipanggil. Imam ngadek. Pangkat kedua, dia ini niat waroko. Pisat ke imam. Cepat dewe, cepat-cepatan. Salam dewe. Berangkat tangan bilang, boleh. Boleh. Ngerti ya, ngerti ya, ngerti ya. Enten yang sembahyang berjamaah Jum'ah. Kali imam. Imam oleh sarokat. Yang dikibau, niat ufaroko. Pisah. Pisah ke pisah. Cepat dewe. Cepat dewe, cepat-cepatan ke rokat. Buru waktu nangin Juanda. Cepat dewe, cepat-cepatan. Salam. Langkat nangin Juanda. Boleh. Dan itu juga termasuk Jum'ahan. Saya jadi kebau. Pertanyaan Umar kebau. Ya apa? ana wong sembahyang Jumat di Bangil imam istahiyat. Tetep niatnya Jumat tapi praktekke petang rakaat. Tapi sampe taruh aja kan jowo kono mbok disepak tiyang sampean. Wong mulai kabeh nek kono mbok mulai wae kudu-kudu tas ya napa berkane sampe sun kabeh mawon. Lek Jumat sampean mlebu nama si cek tumuk nina. Salam jek lali nggih, musa biate. Napa niku Fatihah ping 7. Kulhu ping 7. Kul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Kul a'udzu binat 7 kali. Niku masyaallah luar biasa pahalane, luar biasa. Lek mboten ngoten donga. Allahumma ya. Niki tetep posisine dalam keadaan tak kata akhir. Mboten asal ngeten. Lha ngono rene. Lek kang ngaji karo sampean. Dadi salam niku aja pindah aja berapa-berapa, ngeten. Fatihah 7 kali, kulhu 7 kali, kula ndur kula dipun benah 7 kali. Lam kadang ngeten lho. Yang ngeten donga. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalikan haramik nggih ajeng pedo amal asik penting amal kebasak nggih niku dhuwur dungane niki yang Ghazali dunga niku 1 3 5 7 pokok ganjil. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghlina dihalalikan haramik abidu ati aman syadik badik aman siwak. Insyaallah, insyaallah selama hidup anda tidak akan fakir, insyaallah tidak akan kekurangan. Iling-iling lindiki ini ikhya terangakan. Allahumma ya ghaniyyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalika an haramika abita atika amma syatik abdika amma siwat 1 3 5 7 songo alhamdulillah asal iki posisine tetep aja berubah, jangan berubah. Ini carane ngoten. Niki pertanyaane saudara Umar sudah saya sampaikan. Lan sampai berdeza yo, sekali lagi la iso mlebu masjid mesti longgar. Selonggar sampean iki kok njaba kono sing anu no peseban kono, nek kantor pos, nek suling kono, nek plaza kono, iki sembahyang Jumat ora adik masyaallah. Enten lan iku. Kulo kok lek teko ngajen panjenengan Pak Jumat di RSU, kok bakal lek Jumat di RSU mriko. Eh meci, mulai niku ya Allah. Ono sing plaza kono, sembahyange niku. Ono suling kene. Kau negeri pantar pas astagfirullah. Ya apa arah-arah ini. Ya apa ya masyaallah. Malbu masjid. Siji oleh itikaf. Kambing kali khusu. Ya kambing tiga. Isat teman tahatan masjid. Lah masjid kan oh isat matal. Lalu semangat di soleh. Enggak isu sakit. Karena di soleh pun sakit. Misal semangat tahatan gini. Kantar pos ke pun sakit. Masjid. Usali isat tahatan masjid itu ngotan. Di plaza apa mana plaza. Makatan pada bapak persis pun jam 7.11 istiwa. Monggo kita akhiri kalayan tawasul Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asyani wat taraji akataya jirat alamin ya ohailal judi walka ahlu baitil mustafa turihum amalul adifat dakiri ahlu bait malul adifa dakiri syubbihu bil anjumizuh Misal ma qad jaa fi sunani wa safi lullil ajati idha khifta min tufan likulli wa safi lullil ajati idha khifta min tufan likulli adafan jubi halatakunu kada wa tasim billahi masta rabbi fawfanna bi barakatihim wa dinal husana bi hurmatihim rabbi fawfanna bi barakatihim wa dinal husana bi hurmatihim wa amitanna fi tariqat wa mu'afatim minal fitani ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasulallah salamun alik ya Rabbi asyani wa taraji afataya jirata alamin ya uhailal judi wal bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wa rizqan min al-limi wa al-khair wa la taj'alna wa ayyaman syarrab bair. Rabbana hab lana min azwajina taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna bi-rahmatika ya 'aziz wa ghafur mustaghfir ya rabbal alamin. Wa sallallahu 'ala Al-Fatihah. Ada acara apa? Ya. Umat ya.